Dewan-dewan naon dikontrakkeun jeung kepentingan masjid kurang patali jeung tanah wakofan wakofan wa Allah jadi kontrakkeun ku urang make meuli motor kana duitna teu beunang kumaha lamun bakal masjid deui teu nanaonan mun berbentukna lain kos kitu. Kos kitu mah mending ulah lantaran ai kita makan jang jaringan. Jaringan hubungan nu politik, nu dagang, nu bobogohan. Di dinyalah letaknya. Jadi masjid dia pusat hubungan bobogohan, ngebohong, pan HP mah loloban ngebohong kan. Tuh, siapa? Jadi masjid dia dipakai pusat ngebohong. Kedengkeun ngomong-ngomong dunia di masjid eta kapan haram. Ngomongkeun dunia di masjid haram. Teu meunang. Sedengkeun eta mah lain umang-omong di pusat. Sumber jadi haram ngagunakeunana. Lah cek ulama mending ulah boga menara. Namun ngandalkeun ti tower. Ngan isin bae urang dinya na kosuh nu sugih bae. Isina yang boga menara kudu nyewakeun ka tower. Ulah masjid mah steril. Ulah aya kegiatan-kegiatan usaha. Ulah aya kegiatan-kegiatan di luar ibadah. Hareudang atuh kana teu betah di masjid. Lantaran aya patula patali jeung dunia. Geus mah di imah urang ngurusan dunia mah lulu atuh di masjid mah atuh stop bae saeutik mah. Kena panitia perebut hayang padanya call tower. EKM ribut jeung tukang sapu. Lantaran aya nu disumput salindungkeun. Cili bunuh di masjid perebut tower. Jore kadegena. Sedangkan ujung-ujungnya dunia mah ribut bae. Kakana jeung adina teu beres ngabagi warisanana. Datang ka paeh teu nanya. Dunia mah kos kitu bae. Nu mentek urang teu meunang nyandung ge ku nu kolot besi dunia katarik ka nu ngora. Ribut. Loba bae lah urusanan kos kitu. Jadi ulah teu beunangnya. Alhamdulillah pendapatan donatur haul di minggu kemari menang 23.200.000. Komo meureun minggu ieu mah. Ewa masalah atuh. Menang deuk henteu tawe sapira. Jadi mere jeung henteu kita mah urusanna ewa masalah. Merenya Allah nunyawun tentu. Padahal Maya di kata merah tu masalah, tu masalah. Insya Allah mudah-mudahan orang panjang umur. Tinggal 2 minggu datang ke hari H. Minggu isu kurang masih kene ngaji. Masih kene sakumaha biasa setelah minggu isuk kakara kurang pelaksanaan haul. Insyaallah kiyaina nu kamari dicaritakeun Tuan Guru Mustofa gagal. Moal bisa datang kurang nyambung meureun. Ewa masalah. Kegiatan nu ditunjuk di desa urang siap-siap bae. Cahak. Cuman insyaallah rencana gantina per detik ye kurang ngundang ti Turki. Jauh himat ti Turki. Pasti ongkosnya mahal pasti. Sebab lain naik Avanza teman. Kudu naik buruk. Jadi insyaallah hadir incu daripada Syekh Abdul Qadir anu ka-15. Langsung turunanana nu nyekel Qadiriyah ayeuna di dunia. Wah, iya iya. Mantap ge atuh lamun merena 1000 mah tumbal kapanggih ta mah. Wal kapanggih. Di jauh pasti sebab magnetna kahalangan. Geus kuneuleu sorbanna ge untung. Insyaallah geus dihubungi mun teu aya alam lintang. Lamun teu aya halangan diganti ku Al-Habib Qurtubi Al-Jailani di Turki. Yalah minta kurang itu mohon ka Gusti, ngadoa ka Gusti. Mudah-mudahan orang diberi panjang umur, tur diberi sehat, hingga orang datang ke waktu nak bisa babarengan jeung ahli-ahli Allah. Oke, selanjutnya bisa ningkatkan ibadah ke Gusti Allah, nyonto para ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Sugane orang ke geroh-geroh. Sugan urang kitu dangarana kaputar-putar kalimpudan ku ahli Allah. Sementara ieu kos kitu jadi Tuan Guru Mustofa Patali jeung aya kegiatan nu teu bisa ditinggalkeun sehingga nyana mengundurkan waktu membatalkeun akhirna cepet. Alhamdulillah aya turunanana langsung muka 15. Nu saat ieu sangat disegani nyana keliling-keliling ketika aya acara gede Maulid Akbar atau Haul Akbar. Per detik ieu positif insyaallah. Berarti kudu mangmalikeun tiket pulang pergi aja merendahin saurang komo menyana boga pemajikan opat memilu kabe mahal jasa tawat duh ulama hayang tah nyana ka dieu pemajikanna dibawa kabe opat yang contoh baik gitu. Insyaallah urang nuluykeun pangaosan urang mengenai jiroh walau akroha larum yusakhisin Zaid manggil Ki Umar Mar gadia sia cek Ki Zaid naon kadele gozia itu tuh mana tuh oh aya dipanggil nadea ieu remeng-remeng cuaca na meski bae meureun ge remeng-remeng ieu nu ngeunaheun mah sebenarnya lain ngaji ye. Cuaca kos ieu mah jadi dia kayaknya geus kadenge suarana macam-macam. Sapikiran-sapikiran. Aya anu marende bae berarti keur kitu meureun pikiran. aya nu ngopi bae cemacem bae, aya nu ngeunah we cenah ngagebegan jagung di Citra. Ya Allah. Kadieu siamar tu kadeuleu ku sia anu ngabelegedeg. Nah, ngabelegedeg dah. Iya kade ta. Aing nu mantak manggil sia. Taeta nu ngabelegedeg nangtung bunuh ku sia. Awas lamun henteu. Ih. Nanaon henteu bunuh bae geus eta nu ngabelegedeg. Caki Umar teh je, itu sapira eta. Nu ngabelegedeg jadi anggapan Ki Umar mah nu dipaksa titah ngabunuh eta teh manjangan. Lantaran imahna meureun rada deukeut. Ka ditu tuh ka nu sok aya taman safari, deukeut taman safari, pajar uncal mabur. Ye, Ki Umar lumayan nih mah yeuh. Bunuh ku sia, awas sia lamun teu ngabunuh. Nangges jadi Ki Umar titah ngabunuh nu ngabelegedeg da beban lantaran dianggap ku Ki Umar mah eta teh uncal atawa kijang atawa manjangan. Padahal Ki Zaid mah nu mantak nitah ngabunuh ge ka Ki Umar nyaheun eta teh si awek. Musuhnya na ieu teh si Alek teh anu ngarebut limbah teh. Nu kamari dimasalahkeun goblok sia aing hirup teh di dinya nyawa aing teh di dinya diepa. Kuari direbut ku sia, pokona nyawa deui. Mar, bunuh ku sia. Zaid mah nitah ngabunuh ka nu ngabelegedeg teh eta teh nyahuan bahwa eta si Alek ari Ki Umar mah nganggap bahwa nu ngabelegedeg teh eta adalah uncal, kijang. Aya uncal, aya kijang, aya pecang. Eta-eta keneh. Tuh, ngan aya pecang. Uncan pati panjang yeuna dingaranan pecang. Nah, aya de uncal di mana-mana geus aya dua aya tilu, mun geus loba kijang. Tanduk sih kanya kan atuh kos di urang mah eneng jeung kebo atuh kebo-kebo kene ngan eneng mah anak kebo tah kos kitu masyaallah heureuh Gusti Allah tah atuh Umar teh siap bae samperkeun Ki Umar jeger bae dibunuh. Misah uluna. Lantaran Ki Umar mapan boga 12 tenaga kuda. Oh, tu belajar da gede Cimande. Lain lalagaan, pernah dipek-prekan. Di Cimande teh make awi, mimiti make suwag, suwag da gede hakanan ku nyeneus. Buh, Ki Umar geus pohara jasa geus. Tamat geus di Cimande na ge. Nah, dibunuh bae ku Ki Umar teh. Ikan jadi masalah. Kuari menurut agama kumaha mun Umar dipaksa titah ngabunuh anu ngabelegedeg. Sedang anggapan Ki Umar eta teh lain manusia, mun sakira-kira manusia Ki Umar mah moal daek ngabunuh. Soalna jadi dipaksa moal daekeun. Ari Ki Zaid mah nyahuan nu mantak nitah ka Ki Umar eta teh musuhnya na. Coba tah menurut agama kumaha teh eta kos kitu. Masya Allah, geus anges sabenerna mah hukum teh. Tinggal urangna we ngutak-ngatik maham sanggeusna dipaham dilaksanakeun. Ieu nu hese ge ngalaksanakeunana komo di nagara urang mah eueuh pelaksanaan hukum Islam teh eueuh. Sebab bentuk nagarana lain negara Islam. Dak urang mah rakyat ye. Iya, tu tenang we ka sorga. atuh ka surga bae rayat mah teu jahona naon, nentang teu bisa ngahayukeun ngaganti aturan nagara geus teu mampu boro-boro. Ngan ieu mah sakadar ungkapan boga kahayang naon sababna atuh urang teu mampu, teu berusaha, ja aya Al-Qur'an eta mah sakadar ungkapan besi ditanya ku Gusti bae. Padahal mah pimanaan kudu ditebus ku nyawa deui. Ieu mah engke bae beusi ditanyakeun teu pernah sunggang singgung, pernah saha saksina? Haji Makmun. Beneran teu ngabesan hujan. Tah. Padahal mah di mayoritas Islam, mun endek mah tapi pan nagara teh lain sambarang. Lantaran aya pertahanan dalam negeri, aya pertahanan luar negeri. Dibangun kekuatan melalui politik, ekonomi jeung budaya, hubungan internal, hubunganna wah luar biasa. Geus aya kedutaan untuk supaya berbagai negara anu aya kedutaanna bisa leluasa hirup di negara tersebut, panjang geus urusanna. Geus kulantaran sakitu rakyat mah urang nu teu aya patulapatali jeung nagara, salat, puasa, zakat, ngaji, paeh sorga. Tapi RT aya patali jeung nagara, mun keur ngajabat jadi RT paeh. Aye ka sorga ngan ka sorga ngan disate heula. Cekar teteh cerah biaya yang digaji enteri tahun hetalah kerugian anak gaji weh di sate ongkoh kayak itu mah DPR bupati di sate kemejo nah teman emang sate teman di mana tah letak sasalahan anak te berusaha nak untuk merubah tatanan negara eta nu bakal dituntut ku malaikat. Ai jana geus usaha mah ngan teu mampu. Moal sabua. Ngan usaha pantengna. Tuh, dibaca. Kudu usaha. Jadi baca Quran. Diterangkeun, dipaham, tinggal ngalaksanakeun. Tapi geus sepakat bangsa Indonesia untuk mendirikan, membangun negara di atas tatanan demokrasi. Ham. Hak asasi manusia nu dijerona adalah kesamaan antara lelaki dan wanita, jeung kudu aya perbedaan antara pejabat jeung rakyat di negara demokrasi, jeung teu nanaon di negara demokrasi mah ti bupati kaluhur korupsi teu nanaon, buktina teu nanaon datang ka nu dihandap doang nu ditangkepan nu maling kotok bengok bengok nu maling kotok tapi ai anu kitu memaling sapi di luhur anakan sapi keur carita kasalahanna di mana teu berusaha lantaran urang bae ge cok mage dina niat urang niat ah aing mah tahajud bae penting niat beneran aju ente urang boro-boro tahajud subuh ente ganjaranana meunang oh kakarek niat niatul mukmin khairun min amali. Ieu geus sarua mun aya rencana mah bupati ah aing aya ngarencanakeun ieu niat ah diislamkeun ieu nagara ieu eta ku niatna doang ge ku niatna doang nyana misalam ku niat wah bupati atuh aing mah niat bae atuh urusan niat bae jeung Allah bener teh ya asana disate bae sia mah ieu jaka deuleuh nu niat jeung nu henteu mah kos ngaji bae urang sanajan hujan ge atuh aing nu niat bapan datang bae duh cenah kieu tadi pancen hujan kula mah teh kitu Zain maksa kaki Umar supaya ngabunuh nu ngebelegedeg. Ah eta nu bahasa Melayu bingung apa itu ngebelegedeg. Ya pokoknya mah lu ikutin aja dah ngebelegedeg aja udah. Orang Jawa itu apa ngebelegedeg. Aduh. Maksudnya ngebelegedeg itu ada kelihatan hitam dikira orang atau dikira kerbau. Itu namanya ngebelegedeg, enggak jelas hidungnya. Itu ngebelegedeg namanya. Itu bukan bayangan, bayangan maya kagak ada. Yang namanya bayangan itu wujudnya kagak ada, itu mah cuma bayangan. Ini mah ada wujudnya, cuman ngebelegedeg. Bingung-bingung sih ya guys. Itu bukan bayangan. Bayangan mah itu kayak matahari, ada apa namanya itu sesuatu. Nah itu di bawahnya bayangan namanya. Ini mah itu bukan bayangan, asli ngebelegedeg. Kalau dipegang ya kepegang, cuman kagak ketahuan. Ini ayang ngebelegedeg itu apa ke pohon, apa kerbau, apa sapi, apa orang, apa batu. Nah itu yang gak ketahuannya begitu, namanya ngebelegedeg. Biasanya ngebelegedeg itu dipakai sama orang-orang yang borangan. Orang-orang yang borangan itu ya, kalau jalan malam, waduh, gua waktu jalan pas di kuburan, masya Allah ada yang ngebelegedeg. Itu biasanya begitu. Aduh, gua kira apa ngebelegedeg? Gua takut pocong ayah, pocong ayah. Nah, iya. Zaid nita ngebunuh kaki Umar nu nyahun ki Zaid mah sebagai pemaksa bahwa eta teh si Alek. Ternyata disangka ku ki Umar mah eta teh pajar hewan bae. Nah iya terjadilah dibunuh, kumaha eta kajadianana. Walau akroha ala romi syakisin mun Zaid maksa supaya ngabalang atau ngabuluh anu ngajungkrang anu ngebelegedeg alimal mukri Zaid manyahun anahu rajulun bahwa edate si Alek wazon nahunya angka al mukro Umar nu dipaksakan anu ngebelegedeg tersebut disangka kuki Umar masoe dan edate buronan yakni model uncal atau dan lain sebagainya. Nah terjadilah dibunuh fal asahu wujubul kisos alal mukri nurutkeun cek kawal asah nu wajib kakenaan kisos Zaid bae nu maksa lantaran Umar mah teu nyahonya. Adil jadi hukum agama mengenain cek pikiran urang ge iya tuh atuh lamun dikenakeun kisos kaki Umar papan ki Umar mah teu nyahoeun lantaran sakira-kira nyahoeun mah jabuang. Buat ting terdaekan kajen ngabunuh Kizahed lenyana daripada ngabunuh itu andai katanya wen moal misalna taya-taya cek akal orang ge asana ieu mah Kizahed nu maksa bener cek agama ge nu kitu teh nu kakeunaan kisos mah adalah Zaid. Pas awala romil soidin fasobarajulan walau akroha ala romil soidin ceki Zaid mar kadis ya ayo naon tuh dah tuh nululumpatan naon tuh nululumpatan tuh itu apa cang panah kusia babet kusia atawa golok kusia pedang kusia benakan. Benakeun. Dipaksa ki Umar titah ngabeunangkeun nu luluncataan. Hewan memang bener tama ka deuleu peucang. Uncal teteh. Lantaran sia memboga kabisa jeung lumpat tah hampir sarua jeung uncal sia mah. Benakeun. Waktu dihajar bae geus. Panah ku ki Umar cek atawa di pedang. Sarepe. Ari uncalna bisa pencak. Hebat tama uncal. Masyaallah. Ti cikalong masalah tama. Uncal teh begitu aya pedang set ngagilek seutik atuh pan labas ka ditu di ditu aya Ki Holid jeger bae kena dada Ki Holid modar Ki Holid yo cek Ki Umar teh pan aing mah niatna ge ieu deuk maehan uncal aya kabeneran uncalna kelin iPad di ditu ieu aya kiolit kena dadana atuh molotot bae geul bae. Teu ieu kumaha teh masalah kos kitu. Pan rapi eta. Rapi eta kos kitu teh teh ieu nu kakeunaan masalah. Kos kitu teh saha tah? Lantaran Ki Zain maksa soteh kapan ngabunuh Uncal, Ki Umar daek soteh, memang eta manu dimaksudna Uncal. Ngan Uncal na bisaan kelit teu kena aya praka ditu labas aya jelema teu nyahoeun Ki Umar ge bahwa di ditu aya Ki Khalid. Ternyata aya Ki Khalid bareng di dalem. Masya Allah. Lid, aisya kunaon keur dik-dik kunaon di dia tuh engker ngising. Waduh, gorenganan. Bener. Atuh kena nasibna teh mangga Si Khalid paeh we geus pokona. Naya kumaha ieu teh masalah lamun geus kitu tah? Walau akroha lamun maksa Ki Zaid gaki Umar ala Romyo Soedin titah ngabuburon ngabalang buronan dilaksanakeun Ki Umar paaso bajuger ai praktea kena naka Ki Khalid tete-tete kisos kena naka mana fala kisoso ala ahadin minuma Zaid kena kisos, Ki Umar gitu kena kisos. Eueuh nu kakeunaan ku kisos lantaran kedua-duana tengah aja. Ieu mah asupna karena khoto. Geus lamun khoto nu model kos kitu ge dihareup bakal diatur kakeunaan ku diat bakalna. Diatna ieu adalah nisfu diat berarti 50 onta. Aturan menang Uncal endahan nyana mayar pembunuhan. Tetap diperhitungkeun bae. Diperhitungkeun bae tetep nyawa mah nyawa diperhitungkeun bae ngan teu kudu dibunuh. Insyaallah kuarimah Zaid ngagerokeun Ki Umar. Mar kadis ya enon Kang Zaid. Aing ngasana hayang ngadahar cai kalapa yang nginum cai kalapa ya kalapa hejo tuh. Naikkan geus. Yeuh aing mah teu bisa naik sia naik cek aing naik naik. Lamun henteu nyaho sorangan panaing mah jawara. Deuleuk kumis aing, ideung lain beureum lain ye. Aya sia naik sia, mun teu naik awas. Ye galak amat lain galak-galak aing mah lain galak wari memeh lahir aing sekarang. Wih pohara amat. Aya molotot teh bebeneran maksa. Aduh cek Ki Umar teh pohara amat teh. Atuh teu bisa ge ima bisa wa ima teu bisa naek bae Ki Umar katengkal kalapa. Lantaran rada maribis seetik altuleur lesang ti soledad ragag Ki Zaid teh ragag koleang nutug hulu heula masyaallah ai prak dihandap aya batu kali lelencos sakaluhur wah beneran jasa bae geus sama atuh pas nancep ulukna ya otomatis is dead. Hai atuh. Aduh. Nah, iya jadi masalah ieu. Lamun Ki Zaid nitah maksa ka Ki Umar supaya naik ka tangkal kalapa misalna. Ya otomatis Ki Umar lantaran dipaksa atuh daek kapaksa. Atuh naik ai praktek ti poleset pamata. Nah iyalah. Oh, agroha Zaid nitah maksa kaki Umar ala sudi sajarotin titah naik ke tangkal kayu. Ay prak pasala koti palese di tangkal kayu tangkal kalapana ragag nutug kahanda pamata pae. Pasibuhu amdin. Maka hukum tersebut adalah sarwajin sibih amdin. Pan kamari teu mah weh mayahan teh tilu rupa aya mayahan lamdun ngahaja aya mayhan sibhu amdin sarupa jeung hajan teh ngajamangan sarupa jeung haja aya khoto kasalahan lamun mayhan anu ngahaja kisos bunuh bunuh deui mun sibhu amdin diat 100 onta nilah ki Umar nitah maksa kaki Ki Zaid maksa nitah maksa kaki Umar naik ka tangkal kalapa kebeneran tipoles di tangkal kalapa ragrag paeh Ki Umar asup na ye pasibu amdin asup kana sibi amdin berarti bayar 100 ontak Ki Zaid ka ahli waris Ki Umar melecik sakaul mah tetep amdun jadi balas pati bunuh deui atuh namun memang kanyahuan teu bisa tinggal dicek bae antara bisa jeung teu bisa na eta Ki Umar naik kalapa tanyakeun ka keluargana pak ya punya anak nama Umar betul punya anak kesayangan saya dia suka tuak taek enggak pak apa itu tuak taek hese Malayu mah tuh Sunda mah pan tuak taek nih kan nah itu Malayu tuak taek itu apa coba yuk puncak pancak masa puncak pancak nah naik bahayanya nama tuak taek maksudnya naik aja suka naik enggak kan paling kayak gitu nah depan ayah Sunda mah ya tuak taek itu eta tah eta istimewa Sunda tuh kos gitu mual kaudag pokoknya Sunda mah nges kajin bahasa pohara jasa hebat ese nanti kerja kerjaman belajar bahasa Inggris nah sekarang bahasa Inggris kekeresekan ayah udah apa ese eta bakal ker belajar bahasa Inggris maksudnya di Sunda mah pan kieu eta budak ngadahar kurupuk masyaallah manik kakaraukan nah i Inggris da kakaraukan naon ese ese paling ge lam ai tum tindes bae kitu doang Nah, itu barere sama Cindy Inggris kajajaden teu mau kasih. Aduh. Yeah. Jadi berarti cek sekolah tetap amdu. Ala qatli nafsihi. Ed. Emar cek izin. Elon. Gadis ya. Enaun Pak Umar. Gadis ya. Kaya naon aya naon ai ku jawar digerokeun geugeuran sok aplen-aplen gitu aya naon cekel ya bu iya berarti ya ye mana kadu na lain kadu bala kadu sia buah na mana lain buah buluh diri sia ku sia tak ku belati ye naon bonoh ditahun tukang ge aing mah hayang nyaksian sia ngabunuh diri sia cee itu cak Umar amun nanti siapa yang dagor-dagor kan wah tuh mesti paksa kita ngebunuh diri masya Allah masya Allah dipaksa kita ngebunuh diri Ki Umar kukisah bodoh diri siap lamun nanti awas bodoh tenyau permasalahan anak duka ayah hubungan naon antara Ki Zaid jeung Ki Umar nu jelas Ki Umar teh sadis dan luar biasa kita ngebunuh kadirina sorangan kaki umat belatina dibere ku Ki Zaid tapi kita bunuh diri bunuh ku siap awak siap tete-tete lamun kita ngebunuh urusan anak encan nyawa mah orangnya encan ke harti encan ke harti tapi lamun kieu mah ye Ki Umar teh ya kerjasama jeung Ki Zaid yeah. Dina urusan maling maling urusan maling malingnya mantep kira di pabrik maling sepatu 5 kontainer transaksinya gak usok di tol usok ya tokos gitu lu bener jana gitu pokoknya ayah benuk kos gitu deh orang mana ya sekitar Cikupa Pasar Kemis lah Masya Allah ayo berat benang otomatis Ki Umar teh dibawa ke polsek polsek atuh urusan anak gede bawa ke polres didinya lah terus diindepkeun, sanggeus da diindepkeun malu maling pisan. Nyulundup lah kadinya, sanggeus da julundup atuh terus ngobrol jeung Ki Umar atau beunang Ki Zaid. Deui saruana lakuna mah Ki Umar, padahal nunitahna mah Ki Zaid. Nah ieu dah diasupkeun ka ruangan, ngan ruanganana eueuh kasuran. Aya ge teralis. Atuh tah penjara teh karena penjara mana aya kasur di penjara. Tungeunah aya kasur di penjara. Tapi kuari mah di penjara aya kasur aya AC. AC kuari. Pan penjara teh ya, siksa. Kunaon atuh make kasur? Orang otak orang Indonesia mah tolol bin goblok. Tolol bin goblok bin blon bin hei pejabat di urang teh tarolol. Garoblok tarolol. Maksudna naon? Eta pejabat benang. Sidang asupkeun ka penjara aya ASEAN, aya kasuran, pan goblok eta. Pada teteh disiksa, eta teh ngaranana siksa neraka dunia teh kos kitu. Atuh geuron dibere AC, tah eta saha nu goblok. Pan polisi ge nyaweun, eta teh pan di kepolisian kos kitu, pan polisina tuh tolol. Atuh jaksa na ge atuh goblok deui. Atuh iban anu bener coba. Pan eta teh neraka na dunia. Neraka na dunia teh penjara, geus setiap nu diasupkeun ka penjara daharna tempe. Kangkung nage geus ulah digoreng-goreng acan. Ulah mendek dioseng dogan. Ulah dibere dahar nu ngeunah, siksa dunia teh kos kitu. Ulah aya anggeuh komo kasur, komo AC, keuna ngarasakeun paitna siksa dunia. Sup ka jero hareudang. Di jero nu biasana di AC, nu biasana di hotel teh tah. Kuari mah panas keunakeun ngarasakeun kenyana jera aing hayang jera kaluar bae yeuh teu betah moal deui-deui supaya kos kitu eta teh neraka na dunia. Nah kuari mah sop ka penjara, spring bed telah disediakan, AC telah ada, laptop telah ada, kemudian internet aya, berbagai jaringan bisa, usaha di jero penjara bisa. Inu tolol teh nu asup ka penjara apa nu ngawenangkeun kos kitu? Polisina nyaheun eta make AC make polisi goblok. Jaksa nyaheun teh geus dipersiapkeun bin tolol. Pamarentah teh kajauh eta jadi anjeun ati ieu diiraha disiksana. Deuk iraha disiksana mantak jana teh kaluar atuh maling deui, jangeunaheun di jero ge make AC. Tah eta teh mantak aing hayang jadi presiden ge teh aku aing dikisak geus kos kitu. Nah, semalam ayah kos gitu, kos gituan. Ayah berak aing nak ke penjara. Aduh, Gusti Allah, udah bener orang hukum demokrasi. Dah, iye, kuari, Zaid maksa kaki Umar supaya Ki Umar bunuh diri. Terjadilah bunuh diri. Cek Ki Zaid bunuh diri sia. Selamatkan aing. Pokoknya lamun henteu dibunuh sia bahaya ya acak-acakan kabehan urang. Geus supaya maneh abeh polisi kehilangan jejak. Untuk naon tah ka dituna teh. Untuk menyidik membap. Bahasa deungeun-deungeun teh mah kitu mun. Lah urang mah nanya bae geus pokona mah. Abeh polisi heseun. Jadi kehilangan jejak nanya nak bunuh diri sia geus salametkeun sebab keluarga sia ge engke bakal bahaya beunang ka bunuh geus sia mah geus lillahi taala bae geus waduh cek Ki Umar lillahi taala Allahu akbar sia nu ngeunah aing nu paeh burung tapi ternyata lantaran dipaksa ku Ki Zaid dibunuh bunuh diri Umar bunuh diri dipaksa ku Ki Zaid kumaha mun Zaid maksa kaki Umar ala qatli nafsihi supaya ngabunuh dirina ta eta mah terjadi pembunuhan pala kisos atuh teu wajib kisos teh bunuh diri ta mah sugan Ki Zaid nu maksa atuh teu bohongan nya ngabunuh sorangan kecuali dibunuh ku Ki Zaid jadi eueuh kisos bil azhar nurutkeun cekolan bari mati balik ceki Zaid teh kaki Umar ieu peso cekel ieu. Ieu mah ceukeut jasa, ceukeut ieu mah ceukeut. Ulah-ulah nanaon ieu mah buuk ge buuk memeh datang peso geus raheut nya. Ku seket-seket asal diagakeun buuk geus morolok teh. Amboh ceuk Umar teh parah banget ieu mah peso lain lagaan ieu mah peso. Buatan empu ieu mah. Ya cekelan ke Umar aja digaon di belati aing pangbunuhkeun ku sia. Yeh, nana bunuh lamun sia teh da kabunuh aing sia nu dibunuh. Pilih di antara dua, bunuh aing atawa sia ku aing dibunuh. Peso da eta, bunuh aing. Bunuh. Ih, sok kikitan aing ulah sok macam-macam geus. Teh heula naon masalahna? Nu kolot galak. Bunuh aing. Atuh sapira nu kolot galak, da aing geus. Geus teu mahi di otak aing. Geus teu mahi di otak aing puyang aing. Daripada datang ka nu kolot aing ngan saukur ceuli rawing mending dibunuh bae geus aing mah bodoh geus ya lah tu sapira urusan kos kitu tempat jam pagawean dijieun ku sorangan heuh aing geus teu kuat bunuh bae aing mah bunuh maksudna naon abeng ka nu kolot ngahlas nyana teh pan aing aing bunuh diri mah kaduhung jasa kakak tu make geung bubunuhan sakalu kula mah ja ieu mah atuh kitu marah ge lalagaan doang tah aing mah deuk dakwah bengke nu sejen oh berarti marah lalagaan doang nu kalau teu beneran geus aing jadi tumbal geus lah kana nyara randung edzi aing ngomong sok eh pokona geus bubunuh aing lamun henteu dibunuh sia ku aing tetek Zaid ditah ngabunuh dirina ka Ki Umar sedangkan lamun teu daek bakal dibunuh Ki Umar ya otomatis dibunuh kumata walau kola lamun Zaid ngomong ka Ki Umar uktulni aing bunuh ku sia wa illa lamun sia teu daek ngabunuh kotal tu ka aing bakal ngabunuh ka sia atuh terjadilah pa kotalau dibunuh Ki Zaid ku Ki Umar pal mazhabul laki soso cek mazhab teki sostama lantaran dipaksa kita ngabunuh sakira-kira tidak ngabunuh bakal kembali pembunuhan kadirina daek soteh nyalametkeun diri tayata teh kudu ki sostama kos kitu mah walazaru aika walazar malah teu kudu diat teh ki sos teh kudu diat ge teu kudu walau kola lamun ngomong ki Zaid uktul Zaidan payan kusia ki Zaid amrona tawa Ki Umar palesa bikrohin ngan saukur ngomong ki dong ngomong doang mar ulan payan tu kira ki Zaid tu atawa ki Zaid ngomong ke Ki Umar mar kadie holid payan kusia tu payan kusia ngan ngomong gitu doang aja derk payan di payan cih tetap lain maksa ana lain maksa ki Zaid nu ngomong gitu urusan berarti tetap Ki Umar bae ki holid. Masya Allah, nayalah angges bab jiroh. Tinggal orang nyaritakan kelanjutan daripada pembunuhan-pembunuhan masih kene panjang. Paslun, wallahu alam.